borobata, ya, dari yang 12 tadi ya, tidak disebutkan di situ apa borobata. Jadi dari boroba langsung borobu, borobana, borobata tidak disebutkan oleh muallif. Wa kana alaihi ayat kuraha, padahal seharusnya beliau itu menyebutkannya. Li'annahu rahimahullahu, karena beliau rahimahullah yufassilu. Ini yufassilu ya, ini sot bukan bot, bukan yufaddilu, tapi yufassilu, karena beliau itu merinci. Ya. Yaj'alul mudzakkar wahdahu, beliau menjadikan mudzakkar sendirian. Wal mu'annatha wahdahu, dan menjadikan mu'annath sendirian. Artinya dari contoh-contoh yang ditunjukkan tadi, beliau kan memisahkan, merinci. Mudzakkar disebutkan sendirian, mu'annath juga disebutkan sendirian. Masing-masing disebutkan semuanya. Ya. Dari dorob, dorob ta, dorob ti, mudzakkar mu'annath. Dorob tuma, ini kan sama, karena ini sama ya. Kemudian dorob tum, dorob tuna, mudzakkar mu'annath. Boroba, borobat, mudzakkar mu'annath. Nah, pada boroba, ini untuk mudzakkar. Mu'annathnya itu berbeda, yaitu borobata. Ya. Adapun borobu, borobana, itu mudzakkar mu'annath. Jadi, yang lainnya dirinci, dibedakan. Mudzakkar, mu'annath disebutkan satu persatu masing-masing. Tapi pada boroba, ini mu'annathnya tidak disebutkan. Yakni borobata. Nah, maka di sini Asy-Syaikh menambahkan. Naqulu fi i'rabi barabata. Kita katakan pada i'rab barabata, baraba fi'lun maudin, barabata baraba adalah fi'l maudi, wa ta'u li ta'nisi. Ta'nya untuk ta'nis. Jadi pada barabata, ta' itu adalah ta'nis. Seperti pada barabat tadi ya. Ini. Ta' sebagai tanda ta'nis. Wal alifu fa'ilun. Alifnya adalah fa'il, mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahal raf'in, pada tempat rafa'. Ini penambahan yang tidak disebutkan mu'alif. Kemudian yang berikutnya, contoh yang disebutkan berikutnya, yaitu barabu. Naqulu baraba fi'lun ma'adhin mabaniyun ala dhammi. Fi'l ma'adhi mabani dengan dhammah litisalihi biwawil jama'ati. Karena dia bersama dengan wawil jama'ah. Ya. Wal wawu fa'ilun. Wawunya adalah fa'il. Mabaniyun ala sukuni. Mabani dengan sukun. Fi mahal diraf'in, pada tempat rafa'. Kemudian yang terakhir, barabatna. Li jama'atin niswati, untuk jama' niswah, jama' mu'annas, perempuan. Fataqulu, sehingga katakan, baraba fi'lun ma'bin, mabaniyun ala sukuni, mabani dengan sukun. Littisalihi di domir raf'il mutaharriki, karena dia bersambung dengan domir rafa' mutaharrik. Domir rafa', domir yang kedudukannya rafa', karena sebagai fa'il. Kemudian mutaharrik, domirnya berharokat. Ya. Maka tadi fi'il ma'binya, mabani dengan sukun. Barab. Nah, wan nunu, adapun nunnya fa'ilun, adalah fa'il li jama'ati niswati, untuk jama' niswah, jama' mu'annas. Mabaniyun ala al-fathi, mabani dengan fathah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Jadi dhamir nun, atau yang biasa disebut dengan nun niswah, ini ya, untuk jama' niswah. Ini penjelasan oleh Syekh dari ucapan atau dari apa yang disampaikan oleh mu'allif tentang jenis fa'il yang berupa dhamir. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini dulu untuk malam ini. Wallahu'alam, insyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.